Mitra bisnis, belakangan ini terjadi silang pendapat mengenai keberadaan perusahaan asing di industri pertambangan di Indonesia. Sejumlah pihak menilai perusahaan asing seharusnya tidak dibolehkan menambang di Indonesia lantaran akan merugikan pemerintah dan rakyat Indonesia. Namun, tidak sedikit pihak yang menilai perusahaan Indonesia tidak mempunyai dana dan teknologi untuk menambang sendiri. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, menurut Anda, apakah Indonesia bisa menambang sendiri? Nggak bisa. Kalau you punya cara dan you punya teknologi yang bisa membuat seperti Freeport, you lihat berapa ribu meter di bawah tanah dia beroperasi itu. Nggak ada teknologi dan duit segitu banyak Indonesia yang bisa. Gitu. Sekarang bunyi kita aja sok-sok bisa. Sampai sekarang minyak pun sampai sekarang nggak bisa kita sampai sekarang juga. Sehingga produksi Pertamina itu paling banyak juga cuma 200-150 ribu barrel satu hari. Yang begini-gini ini kita kadang-kadang nggak belajar juga dan ini semua menurut saya memang yang paling penting adalah mereka itu renegosiasi daripada kontrak-kontrak. Di mana kontrak-kontrak yang kita tekan 20 tahun yang lalu kita harus renegosiasi supaya kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi bukan merasa bahwa lu bisa sendiri. Lu nggak bisa pokoknya menurut saya. Yang ada yang gampang aja nggak bisa kalau mau yang operasi di bawah tanah. Itu kalau batu bara itu bisa. Sebagian besar cuma yang bilang bisa-bisa itu cuma sedang catut. Cari-cari komisi aja menurut saya. Modal nggak ada, teknologi nggak ada, tapi lagak aja semua bisa gitu loh. Ini yang nggak kuat kita juga di negara kita ini. Tapi Pak, kalau secara perlahan kita belajar dan pada waktunya nanti kita yang menambang sendiri, apakah juga tidak bisa Pak? Ya mesti bisa, itu yang saya bilang, mesti bertahan. Nggak bisa lu ambil opor, sudah itu lu usir dia semua. Maksud saya begitu loh, bukan soal nggak bisa. Bisa-bisa aja semua selama lu punya duit dan lu punya teknologi kan. Itu lu bisa beli sama dimanapun. Tapi kemampuan tuh ada nggak sekarang dalam situasi ini ya? Mengatur kita punya anggaran tiap-tiap bulan aja kita punya defisit dan setengah mati kok. Ya kan, ini yang mau you mau atur lagi yang jauh, yang jangka panjang, yang you sendiri membutuhkan teknologi. Memang kita sudah kehilangan momentum ya. Dulu dalam situasi harga barang komoditas bagus, kita juga ada windfall profit banyak, kita tidak memperbaiki restructuring daripada ekonomi kita. Dan sekarang sudah harga-harga turun semua, situasi dunia susah, kita juga susah. Baru kita mau macam-macam yang akhirnya merugikan kita sendiri. Ini menurut saya yang ya udahlah salah momentum dan ini harus kita perbaiki bertahap menurut saya. Itu aja yang bisa kita lakukan sekarang ini. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.